yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyanjung ilmu dan juga orang-orang yang memiliki ilmu, mengangkat derajat mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada ahlul ilm, kepada para ulama, adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, mengangkat mereka sebagai saksi-saksi yang mempersaksikan perkara yang sangat agung, yaitu tauhid. Dan digandengkan persaksian mereka dengan persaksian para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikatnya dan juga orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi dengan menegakkan keadilan. Maka ayat yang mulia menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan juga kemuliaan yang dimiliki oleh ahlul ilm, keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyatakan tentang ayat tersebut, ayat tersebut adalah dalilun ala fadlil ilmi wa sarafil ulama wa fadlihim. Bahwasanya ayat tersebut adalah merupakan dalil tentang keutamaan ilmu dan juga mulianya para ulama serta kehormatan fadilah yang dimiliki oleh mereka para ulama. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَصْرَفَ مِنَ الْعُلَمَى لَقَرَنَهُمُ اللَّهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ مَلَائِكَتِهِ كَمَا قَرَنَ الْعُلَمَى. Karena kalau seandainya di sana ada yang lebih mulia daripada para ulama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggandengkan mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan nama para malaikatnya. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ayat tersebut menunjukkan keutamaan mereka, keutamaan para ahlul ilm, kemuliaan yang dimiliki oleh mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat mereka, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu darajatin, itu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan mereka, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di mana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka fid dunya wal akhirah bi tawfir nasibihim fihima, yaitu diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat mereka di dunia dan juga di akhirat dengan diberikan pahala yang besar, dibesarkan bagian mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, orang-orang yang diberikan ilmu. Dikatakan oleh beliau, "Itu yarfa'il ladina utul ilma minkum darajatin 'aliyatan fil karamati fid dunya wathawabi fil akhirah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian darajatin aliyatan, yaitu beberapa derajat yang tinggi, fil karamati fid dunya, yaitu diangkat derajat mereka berupa kehormatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan kepada mereka di dunia. Wastawabi fil akhirah, dan juga pahala yang besar di negeri akhirat. Sehingga makna ayat yang mulia tadi, makna ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dikatakan oleh beliau rahimahullah, annahu yarfa'u alladhina amanu ala man lam yu'min darajatin, wa yarfa'u alladhina utul ilma ala alladhina amanu darajatin. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di atas orang-orang yang tidak beriman darajatin. Orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas orang-orang yang tidak beriman. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu alalladzina amanu darajatin, di atas derajatnya orang-orang yang beriman darajatin, beberapa derajat. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, faman jama'a bainal imani wal ilmi rafa'ahu Allahu bi imanihi darajatin thumma rafa'ahu bi ilmihi darajatin. Maka barang siapa yang bisa mengumpulkan antara keimanan dan juga ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya karena keimanannya beberapa derajat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya karena ilmu yang dia miliki darajatin, beberapa derajat. Ini kalau seseorang mampu mengumpulkan dua perangai ini, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan khoslah keimanan, dan juga mengumpulkan perang yang memiliki ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat hamba tersebut dikarenakan keimanannya dan juga dikarenakan keilmuan yang dia miliki. Sehingga orang-orang yang berilmu memiliki derajat yang sangat tinggi. Demikian juga menunjukkan seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan dikarenakan ketinggian ilmu tersebut, maka manusia berbondong-bondong untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itulah kita mendapati sekian para ulama, mereka bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kesusahan-kesusahan mereka harus melewatinya, berbagai macam ujian mereka pun harus menghadapinya. Disebut oleh para ulama, di antaranya adalah salah satu kisah yang dialami oleh Baqi' ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala, di mana dikatakan warahala Baqi' ibn Makhlad milal Andalus ila Baghdad, bahwasanya Baqi' ibn Makhlad rahimahullah beliau melakukan rihlah dari negeri Andalus menuju negeri Baghdad, dari negeri Spanyol menuju negeri Irak. Ala qadamaihi masyian, beliau melakukan rihlah tersebut bukan menggunakan kendaraan, bukan menggunakan unta ataukah kuda ataukah yang lainnya, namun beliau ala qadamaihi masyian, berjalan dengan menggunakan kedua kaki beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qata'al qaffara wal bihar wal jibal, di mana beliau harus melewati itu padang yang tandus, demikian pula lautan dan juga gunung. Wa kana umruhu andaka 20 sanatan. Dan ketika itu umur beliau adalah masih 20 sanatan, itu masih 20 tahun. Namun beliau sudah melakukan rihlah untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan kata beliau di sini, wa kana maqsuduhu liqa'a al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa sima' al-hadits minhu. Dan tujuan beliau melakukan rihlah tersebut ke negeri Baghdad dari negeri Andalus adalah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad rahimahullah dan juga untuk bisa mendengarkan hadis-hadis dari beliau rahimahullahu taala. Walamma iqtaraba min Baghdad ja'ahu khabaru mihnatil Imam Ahmad fi fitnatil qawli bi khalqil Quran. Dan ketika beliau Baqi' ibn Makhlad rahimahullah sudah dekat dengan negeri Baghdad, ternyata beliau mendengar sampai kepada beliau khobar, yaitu berita yang terjadi di negerinya Imam Ahmad rahimahullah di Baghdad, yaitu tentang ujian yang menimpa Imam Ahmad rahimahullah tentang fitnah al-qaul bi khalqil Quran. Ini kisah yang masyhur di mana Imam Ahmad rahimahullah diuji oleh penguasanya untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka datang berita tersebut kepada Baqi' ibn Makhlad, terdengar oleh Baqi' ibn Makhlad ketika beliau sudah mendekati negeri Baghdad. Wa balaghahu anna al-Imam Ahmad qad muni'a min at-tadris wa iqamatil halaqat. Dan sampai pula kepada beliau berita bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah beliau terhalangi untuk melakukan tadris, yaitu melakukan kegiatan belajar, mengajar, dan juga mengadakan halaqat, yaitu majelis-majelis halaqah-halaqah ilmu, dilarang oleh penguasanya. Wa annahu muqimun fi baitihi, dan bahwasanya beliau ini hanya tinggal di rumahnya, yaitu disebutkan sebagai tahanan rumah bahasanya. Tidak boleh mengajar, disuruh untuk tinggal di rumahnya, dilarang untuk melakukan halaqah-halaqah ilmu. Qala Baqi, maka Baqi ibn Makhlad menyatakan, fahtamamtu lidhalika asaddal ham wal ihtimam. Maka sungguh dikarenakan berita tersebut aku merasakan rasa sedih yang luar biasa, merasa gundah gulana mendengar berita karena beliau sudah melakukan rihlah dari negeri Andalus menuju negeri Baghdad, ternyata yang terjadi pada Imam Ahmad adalah seperti yang beliau dengar. Walakinnahu asarra ala muwasalati rihlatihi. Akan tetapi beliau terus-menerus melanjutkan perjalanannya, melakukan rihlahnya. Falamma wasala Baghdad, wada'a mata'ahu thumma dhahaba ila al-jami' al-kabir biha. Maka ketika beliau sudah sampai ke negeri Baghdad, beliau pun meletakkan perbekalannya, apa yang beliau bawa. Thumma dhahaba ila al-jami' al-kabir biha. Kemudian beliau menuju masjid, itu masjid Jami' di negeri tersebut, negeri Baghdad. Thumma kharaja bahithan an manzili Ahmad. Kemudian beliau keluar untuk mencari tempat tinggal dari Imam Ahmad rahimahullah. Mencari mana rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fadulla alaih. Maka beliau pun diberikan alamat bahwasanya rumahnya di sini misalnya. Fa tarakal baba fa fataha lahu Ahmad. Maka beliau pun ketika sudah sampai di hadapan rumahnya Imam Ahmad, beliau mengetuk pintu rumahnya beliau rahimahullah dan dibukakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fa qala lahu Baqi. Maka Baqi ibn Makhlad berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, ana rajulun gharibud dar wa talibu hadithin wa ma kanat rihlati illa ilaik. Kata Baqi kepada Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya aku adalah orang yang asing di negeri ini dan aku adalah orang yang sedang mencari hadis, dan tidaklah rihlahku ini kecuali kepada engkau, tidaklah aku melakukan rihlah kecuali untuk berjumpa dengan engkau. Faqala, maka Imam Ahmad berkata kepada Baqi, wa aina baladuk? Di mana tempat tinggalmu? Di mana negerimu? Qultu, al-Maghrib al-Aqsa. Itu saya tinggal di ujung barat sana, yaitu di negeri Al-Andalus. Ajuzu min baladi al-Bahra ila Ifriqiyah. Saya melewati dari negeriku ini al-Bahr, yaitu lautan. Faqala, maka Imam Ahmad menyatakan kepada Baqi, inna mawdi'aka laba'idun, sungguh negerimu itu adalah negeri yang sangat jauh, kata Imam Ahmad rahimahullah kepada Baqi. Wa wadattu musa'adataka, dan aku sangat berharap ingin menolong engkau. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan saya berharap, saya berkeinginan sekali untuk bisa membantu engkau. Walakinni fi hini hada mumtahanun wa mahbusun fi dari, akan tetapi kondisiku sekarang ini saya sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ditahan di rumah, itu sebagai tahanan rumah. Faqala Baqi, maka Baqi ibn Makhlad rahimahullah menyatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ana rajulun gharibun, aku adalah orang yang asing. La ya'rifuni ahadun min ahli Baghdad, tidak ada seorang pun yang mengenal diriku dari penduduk Baghdad ini. Fa in adinta li an atiyaka kulla yawmin fi zi su'al, fa atrukul baba wa as'alu sadaqah, fa takhruja ilayya fa tuhaddithani walau bi haditsin wahidin kulla yawmin. Kata Baqi kepada Imam Ahmad rahimahullah, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya aku adalah orang yang asing, tidak ada yang mengenal diriku. Satu penduduk Baghdad pun di sini. Maka jika engkau memberikan izin kepadaku untuk aku bisa mendatangimu setiap hari dengan mengenakan pakaian seperti seorang pengemis, aku mengetuk pintu engkau, aku meminta kepadamu as-sadaqah, kemudian engkau pun keluar untuk menyambutku dan engkau menyampaikan kepadaku satu hadis, walaupun setiap hari. Engkau menyampaikan kepadaku, menyampaikan hadis, meskipun satu hadis setiap harinya. Faqala Ahmad. Maka Imam Ahmad berkata, na'am. Bisarti alla tadhara fil hilaki wa inda ashabil hadis. Bisa kalau seperti itu. Akan tetapi dengan syarat, engkau jangan muncul di majelis-majelis, dan juga tidak muncul di inda ashabil hadis, para ashabul hadis, itu orang-orang yang mencari hadis. Qala Baqi, maka Baqi menyatakan, fakuntu akhudu udan biyadi wa aluffu ra'si bi khirqatin, maka aku pun mengambil sebatang ranting dengan menggunakan tanganku, itu dijadikan sebagai tongkat. Wa aluffu ra'si bi khirqatin, dan aku melilitkan di kepalaku sehelai kain, itu ingin berpenampilan seperti seorang pengemis, menggunakan tongkat, kemudian kepalanya diikat dengan menggunakan kain. Wa aj'alu waraqi wa mahbarati fi kami, dan aku menjadikan tinta-tintaku, pena-penaku ini di kerah bajuku, kata beliau rahimahullahu taala. Tsumma ati babad dar, kemudian aku mendatangi pintu rumahnya Imam Ahmad rahimahullah. Fa asihu, dan aku berteriak, al ajra rahimakumullah, itu meminta sedekah. Al ajra rahimakumullah, rahimakumullah, aku meminta sedekah rahimakumullah. Fayakhruju ilayya Ahmad, maka Imam Ahmad keluar menjumpai diriku. Wa yahliku babad dar, kemudian beliau menutup pintu rumahnya. Wa yuhaddithuni bil haditsaini wasalas, dan kemudian beliau menyampaikan kepadaku satu hadis, dua hadis, hatta ijtama'a li nahwu 300 haditsin, hingga terkumpul pada diriku 300 hadis, sekitar 300 hadis, kata beliau rahimahullahu taala. Maka dari kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang perjalanan rihlahnya Baqi ibn Makhlad dalam mencari hadis yang dikisahkan oleh beliau rahimahullah, ini menunjukkan kepada kita betapa semangatnya beliau. Meskipun guru yang beliau maksud ini sebagai tahanan rumah, tetap beliau ingin belajar kepada Imam Ahmad rahimahullah Walaupun harus menyandang dengan pakaian seorang pengemis, beliau pun rela untuk mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kisah yang disebutkan oleh mereka para ulama ini menjadi pendorong bagi kita. Walhamdulillah di negeri kita, terlebih lagi di kampung kita, kita sangat mudah untuk menghadiri majelis taklim, untuk menghadiri halaqah ilm. Telah dibuka oleh penguasa kita majelis-majelis ilmu sesuai dengan ketentuan yang mereka tetapkan. Maka sungguh ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Sehingga mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, agar kita bisa menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Baqi ibn Makhlad rahimahullah. Kita harus kesusahan mencari ilmu seperti itu. Harus menyandang dengan pakaian seorang pengemis. Alhamdulillah kita bisa menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan minyak wangi, tidak perlu susah payah. Ini adalah merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ini sepenggal kisah yang bisa kita baca. Mudah-mudahan dari kisah tersebut kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.